بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan yang terakhir kita telah membahas tiga perkara yang bisa membatalkan puasa. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Di antara perkara yang sebagian para ulama menyebutkan sebagai pembatal puasa adalah al-hijamah, berbekam. Namun di sana terdapat khilaf, perselisihan, berbeda dengan makan, minum, dan jima. Sepakat para ulama, tidak ada perselisihan bahwasanya hal tersebut membatalkan puasa. Adapun hijamah, apakah dia membatalkan puasa ataukah tidak, para ulama berselisih tentangnya. Sebagian para ulama, yaitu jumhur, mayoritas para ulama, termasuk padanya, yaitu yang masuk dalam jumhur mayoritas para ulama di sini adalah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Mereka berpendapat bahwasanya bekam atau hijama itu tidak membatalkan puasa. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bahwasannya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wahtajama wa huwa shaim. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bekam sedangkan beliau sedang ihram. Dan beliau pernah bekam sedangkan beliau sedang shaim, sedang berpuasa. Nah, ini diantara dalil bahwasannya Nabi SAW berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Kemudian juga dalil yang lain, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah berkata, rakhasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijamati lis-sha'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, rukhsah untuk berbekam bagi orang yang sedang berpuasa. Kemudian juga datang dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bahwasannya Anas bin Malik ditanya, sahabat Anas bin Malik ditanya, akuntum takrahuna al-hijamata lis-shaim, apakah kalian, yaitu wahai para sahabat, ya, kalian membenci berbekam bagi orang yang berpuasa? Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, la illa min ajli dha'fi, tidak, ya, kecuali hanya karena sebab ad-dha'f, sebab lemah, ya. Artinya tidak menyukai bekam karena khawatir nanti melemah, ya, yang dimana rasa lemahnya nanti membawa kepada berbuka puasa karena gak kuat, ya. Nah, jadi bukan karena tidak berbekam karena membatalkan puasa, bukan, tapi min ajli dha'f, karena sebab na'am khawatir lemah. Baik. Juga berdalil dengan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau pernah berkata, dan riwayat beliau ini ada dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau mengatakan, al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Pembatal itu adalah sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Nah, ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Juga mereka berdalil dengan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni bahwasannya beliau berkata, awwalu ma kurihat al-hijamatu lis-shaim anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama wa huwa shaim famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala aftar hadzan. Pertama kali dibencinya bekam bagi orang yang berpuasa adalah ketika Ja'far bin Abi Talib berbekam sedangkan dia sedang berpuasa. Kemudian lewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda, hadzani aftar hadzani, kedua orang ini telah berbuka, kedua orang ini telah batal, yaitu yang dibekam dan yang membekam. Thumma, kemudian kata Anas bin Malik, thumma rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika lis-shaim. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah. Taib. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian sebagian para ulama yang lain berpendapat sebaliknya. Pendapat yang kedua yaitu bekam membatalkan puasa. Bekam membatalkan puasa. Dan wajib bagi yang telah batal karena sebab bekam untuk mengqadha puasanya. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh bin Baz, juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah juga merajihkan pendapat ini bahwasannya berbekam membatalkan puasa. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftarul hajimu wal mahjum." Telah batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Nah, yang membekam juga batal. Kenapa? Karena dulu cara bekamnya adalah dengan menggunakan semacam tanduk, ya, kemudian disedot, nah, untuk mengeluarkan darah tersebut. Ya, setelah ditusuk, nah, dilukai, kemudian disedot untuk mengeluarkan darahnya. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftarul hajim wal mahjum." Telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Baik. Kemudian mana pendapat yang rajih? Nah, al-muhim, ya, ulama berselisih dalam masalah ini. Dalil-dalilnya sudah disebutkan tadi, ya. Kemudian mereka yang berpendapat dengan pendapat pertama bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa, menjelaskan tentang hadis aftarul hajimu wal mahjum, telah batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Nah, sebagian mereka mengatakan diantaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya hadis aftarul hajim wal mahjum telah batal orang puasa orang yang membekam dan yang dibekam. Hadis ini mansukh, kata beliau. Mansukh dengan hadis Abdullah bin Abbas. Mana hadis Abdullah bin Abbas? Wahtajamman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Nah, mansukh dengan hadis ini. Nah. Baik, juga dengan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Daruqutni rahimahullahu taala. Ya. Beliau pernah mengatakan aftara hadani, dua orang ini telah berbuka, telah batal puasanya. Kemudian beliau memberikan rukhsah. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya hadis aftarul hajim wal mahjum mansukh. Nah. Sehingga jika kondisinya seperti ini, bahwasanya hadis aftarul hajim wal mahjum itu mansukh seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, ya, maka nah, tentunya ya, pendapat yang lebih kuat ya, pendapat yang pertama ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masing-masing memiliki alasan yang kuat. Nah, hatta dakwa mansukh, ya, pemaparan tentang mansukh pun nah, dijawab oleh pendapat kedua atau orang yang berpendapat kedua, ya, nah, bahwasannya harus bisa menjelaskan mana yang lebih dulu antara hadis ini sama hadis itu. Ya. Kalau yang lebih dulu adalah hadis aftarul hajim wal mahjum, kemudian hadis Abdullah bin Abbas itu setelahnya, ya berarti mansukh memang. Nah, namun di sini belum nah, jelas mana yang lebih duluan, hadis aftarul hajim wal mahjum atau hadis tentang beliau berbekam sedangkan beliau sedang berpuasa. Nah, taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Masing-masing kuat alasannya. Sehingga nah, karena sebab kuatnya masing-masing alasan dari dua pendapat tersebut, nah, al-aula yang lebih utama apa? Ya. Nah, meninggalkan. Ya, kecuali darurat ya, memang lagi sakit atau memang sangat butuh untuk dikeluarkan darahnya atau yang semisalnya. Kalau tidak nah, butuh, tidak perlu ya. Nah. Taib, ya tinggal tunggu waktu malam saja. Nah, untuk nah, keluar dari perselisihan ya. Alhamdulillah masih ada waktu malam untuk berbekam ya. Nah, lebih selamat. Baik, ana pribadi condong pada pendapat pertama. Ya. Karena Imam Syafi'i mengatakan hadis aftarul hajim wal mansukh, aftarul hajim wal mahjum mansukh dengan hadis Abdullah bin Abbas. Kemudian yang semisal dengan hijama, dengan bekam juga adalah fasdu. Ya. Fasdu. Nah, yaitu mengoyak urat. Nah, kalau fasdu mengoyak urat untuk dikeluarkan darahnya. Kalau bekam, ya itu mengoyak kulit, nah, atau permukaan kulit untuk dikeluarkan darahnya. Kalau fasdu, dia mengoyak urat untuk dikeluarkan darahnya. Baik. Mereka yang berpendapat dengan pendapat bahwasannya berbekam tidak membatalkan puasa, maka juga berpendapat fasdu tidak membatalkan puasa. Mereka yang berpendapat berbekam membatalkan puasa, juga berpendapat fasdu membatalkan puasa. Kemudian ar-ru'af, ya. Nah, ar-ru'af mimisan, ya, atau keluar darah dari sebagian tubuhnya, ya, karena luka, ya, kena pisau, luka keluar darah banyak, atau dia mimisan, ya. Atau telinganya keluar darah, ya. Atau yang semisalnya. Apakah ini membatalkan puasa? Nah, baik. Yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hal-hal seperti ini, keluarnya darah dari sebagian badan atau terjadinya ru'af, mimisan atau yang semisalnya, tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa. Ini yang dirojekan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Juga masih berkaitan dengan hal ini adalah darah yang dikeluarkan karena untuk donor. Nah, apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Nah, perhatikan, para ulama yang berpendapat bahwasannya bekam tidak membatalkan puasa, maka berpendapat donor darah tidak membatalkan puasa. Paham ya? Nah, sedangkan para ulama yang berpendapat bekam itu membatalkan puasa, maka mereka merinci. Kalau yang diambil darahnya itu banyak, nah, donornya banyak, ya, maka itu membatalkan puasa, dikiaskan kepada bekam. Nah, tapi kalau donornya yang dikeluarkan sedikit, ya, maka tidak membatalkan puasa. Nah, baik. Namun telah berlalu tadi pendapat yang kuat, ya. Nah, bahwasannya berbekam tidak membatalkan puasa, ya, sehingga donor darah pun tidak membatalkan puasa. Nah, taib. Nah, barakallahu fikum, ini mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Nah, kita lanjutkan insyaallah pembatal-pembatal yang lain pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Taib, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.